masalah suara wanita aurat. Kan lu nyanyi suara Luna Maya eta. Relatif auratnya di mana memicu syahwat tuh, ngomongkeun agama tapi luwe-luwe. Ustaz sebetulnya. Aing nu teu ngadengikeun wae ngadengikeun. Nu teu ngadengikeun wae hudang kusorana teh. Ulah sampai ngemet langsung kanu masalah jadi teu meunang ngawurup ngaji. Temenang ngaguruan karena di global, di general masalah suara wanita itu auratnya suara nu mana heula aing mendesah mendesis mah kan beda parawan yang randa tina kiihna suarana beda ieu elmu cek ginekolog cek SPOG cek dokter kandungan Ustaz ngebedakan parawan yang jana mah gampang tina kiih nao kumaha dok kita parawan lamun jana sawios tergantung orate nu mana bundan iya agak keren ini masalah hadeta masalah teh gedung karya jadi kontemporer kekinian musik haram kela ai musik naon nada ai suara nada lain kela tong gagancangan hitut nada lain kumamun hitutna ngebentuk musik jadi haram hitut tergantung ge jadi haram toa kerma bid'ah di toa teh nabi mah teu make speaker sia ngajina sok tangan satu riwayat nabi memakai toa ieu jadi riweuh ieu teh. Di sini pentingnya ilmu. Wala takbu malaysa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti perkara tanpa ilmu. Jadi riwe. Karek ge hijrah. Langsung haramkan. Musik haram. Kela heus ruling heus gitar. Tapi nuku mahala. Tuntaskan. Jangan missingling. Maca sejarahnya. Musik itu ciptaan Allah. Ada musik terapi. Angin. Ketika air menetes ke cai hujan. Netes ke cai. Saya paling suka tuh. Kalau udah capek. Makanya air mancur di imah. Mana gue aku di botolan celah. Mana sok amun kasambireun urang rek naon ngadengikeun suara awi anu nangalageun teh tak tak itu teh menenangkan eta ge musik musik nu kumaha heula suara toa nu kumaha heula suara ibu nu kumaha heula nu asup kana toana ka ibu-ibu nu biasa naos di Masjid Al Mutakin Ustadna tos cangkulu anu hadir di WO ah. Ya dengekeun ayan dicarekan ku Nabi nu carekan lain cocorowokan gitu nu keur ngaji Quran dicarekan ku Nabi manya Nabi teresep nu maca Quran etikana mah nu teu dimainkeun maca Quran anu sholat ku Nabi seseulan anu sholat launan wa idza quri'a al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu di sisi lain mun aya Qur'an dibacakeun kudu eureun dengengkeun tapi aya nu salat Qur'an kudu ngelehan bising ngaganggu kehusuan nu salat tuh nya kudu tuntas ieu sora toa ngadegna gogorowokan aya nu salat paeh ku sora eta wal asri pabeulit jeung watini gara-gara pengumuman pangajian wal asri innal insana lafi husrin illal ladina ka ibu-ibu nu biasa ngaos illal ladina amanu wa amilu sholihati falahum ajrun wa iru mamdun ayatan dicarekan ku Nabi tak ayatan sholat kini kena antepkan kecuali memang dia masbuk salah dia acara udah mulai dia baru sholat jadi bukan masalah auratnya suaranya memicu tidak mendesis gak mendesah gak ada kepentingan gak suaranya kan kayak ayah karaoke syariah PL nya make cadar terus nawalan kan rek nyanyi teh bismillahirrahmanirrahim. Aam yang lagu naon? Make hijab. Sok dipangklikeun ku Neng. Cek nu sabulat teh nyungkeun lagu Anaba. Amaya tas alun. Tong riweuh. Tapi bagus ini pertanyaan menginspirasi untuk kita menambah ilmu. Setiap masalah tuh ada jawabannya, setiap penyakit ada obatnya. Cuman tolong jawabnya dengan Quran dan Sunnah. Ameh tengah capruk, saya pikir, saya kira, boleh-boleh saja. saya pikir, saya kira berarti perkiraan dan pikiran boleh-boleh saja, kemana ya boleh-boleh saja. Kan neraka boleh, ke surga boleh. Teh-teh saya seleket, jika dongeng mengih tambang teh geningan. Teh yang kurban tebuka duit, ulin ke kebon batur, mengih tambang. Didudut ayah domaan, puncitnya domana. Daing mah bonus, mengih tambang ayah domaan. Da domana kersaan nyuguhan si ustad, ustadnya apik. Mana ya tanah, muncit doma, menang doma timana. Kia tan, asbabu kurunyungna. Mengih tambang ayah domaan. Doma batur, bar. Haram domana mah, aing mah tambang mah. Sayang rasa kari tambang itu atusan geus kagok ke urang nya nanya karunya geus masak caina halal san ti sumur eta bumbuna bumbu gulai urut kurban kamari caina jeung bumbuna abong ka ustad hormat diangkat jeung pancina kejelik kana mangkok dagang dagingna ngilu lagrag aing nanya eta lagragna dihaja teu henteu teu dihaja mah teu dosa aing dahar